mau tanya berkaitan dengan sifat Allah muhalafatul hawadis, berpisah dengan makhluknya. Bagaimana dengan penjelasan surat Yunus yang artinya Allah ar-Rahmanu al-Arsh istawa, Allah beristiwa di arsh, tidak bisa diartikan Allah bersemayam duduk di atas arsh. Karena orang paham makna bersemayam dan duduk, nyungsep, duduk, kayak begini. Allah tidak butuh arsh. Tidak benar jika ada yang mengatakan Allah di atas arsh, duduk di atas arsh, itu adalah akidah sesat. Allah beristiwa di atas arsh. Istiwa itu maknanya apa? Disesuaikan dengan kemuliaan Allah. Bisa kita terjemahkan istiwa adalah makna berkuasa, menguasai, bisa saja. Tetapi ahli salaf mengatakan jangan dipikir arti maknanya. Atau kalau ingin kita menerjemahkan, maka dengan cara mentakwili. Mentakwili itu menafsiri dengan dalil lain yang pasti dan qat'i. Seperti halnya Allah Maha Kuasa ya. Arsy adalah makhluk terbesar Allah. Allah qadirun alal arsy, Allah kuasa atas arsy. Artinya Allah kuasa kepada semuanya. Kepada makhluk terbesar pun Allah kuasa, apalagi kepada yang lainnya. Maka ini adalah masalah takwil. Tidak benar kalau diartikan Allah bersemayam atau Allah duduk. Enggak ada. Dari mana kalimat itu ada?